Kita masuk pada hadis yang ke-170. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Umar ala sadaqah. Faqila mana ibn Jamil wa Khalid ibn al-Walid wal Abbas am an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Hadha al-hadith fi sahihayn. Hadis ini di dalam dua kitab sahih, tetapi lafaz yang ada di sini adalah lafaz yang Muslim. Qala ibn Mulaqin lam aqif ala ta'yin al-qa'il. Kami tidak bisa menentukan siapa yang berbicara tersebut. Faqila, dikatakan, apakah Umar sendiri atau orang lain? Wa dhahiru qawlihi sallallahu alaihi wasallam innakum tadhunnu Khalidan anna al-qa'il jama'ah. Wajhul khitab ila Umar biqawlihi amma 'alimta ya Umar li sharafihi wa likaunihi amr rasul. Baik, catatan kecil bahwa lafaz ini lafaz Muslim, walaupun memang diriwayatkan di dalam dua kitab sahih. Itu yang pertama. Catatan kedua, faqila, dikatakan, siapa yang berbicara? Wallahu a'lam. Karena kalimat qila mabni lil majhul, tidak disebutkan qailnya. Lam yudkar qailuhu. Qala lam aqif. Adapun Syekh Abdullah Al-Basam menyatakan, aku tidak bisa memastikan siapa yang berbicara. Tetapi yang jelas bukan satu orang. Dari mana tahunya bukan satu orang? Kita lanjutkan hadisnya. Ketika dikatakan Ibnu Jamil tidak mau membayar zakat, dan juga Khalid bin Walid tidak mau bayar zakat, dan juga Abbas ammun Nabi tidak mau bayar zakat, tiga orang ini tidak mau memberikan zakatnya. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi bersabda, ma yanqimu Ibnu Jamilin illa an kana faqiran fa aghnahu Allah. Tidaklah Ibnu Jamil mengingkari zakat kecuali karena dia tadinya miskin kemudian dijadikan oleh Allah kaya. Berarti justru ditegaskan lagi memang orang ini jelek. Tidak mengingkari kecuali karena tadinya miskin kemudian dikasih kekayaan. Membalas kenikmatan dengan kufrun ni'mah. Bukan dengan syukur, tetapi dengan mengingkari zakat. Wa amma Khalidun fa innakum tadhlimuna Khalidan. Adapun Khalid, maka sesungguhnya kalian telah mendzalimi Khalid. Di sinilah kita tahu bahwa yang mengatakan bukan satu orang. Bukan Umar sendiri, tetapi beberapa orang. Karena Rasulullah SAW menyebutkan dengan jamak, fa innakum, kalian telah mendzalimi Khalid. Faqad ihtabasa adra'uhu wa a'tad adra'ahu wa a'tadahu fi sabilillah. Dia telah tahan pakaian-pakaian besinya, alat-alat perangnya, dan semua pakaian atau semua kendaraan untuk persiapan perang. A'tad adalah semua peralatan perang, dari tunggangannya, senjatanya, baju besinya, mighfar yang dipakai di kepala, dan lain-lain. Itu semua adra'ahu wa a'tadahu. Semuanya dia persiapkan fi sabilillah. Wa ammal Abbasu fahiyya alayya wa mithluha. Adapun Abbas ibn Abdul Muttalib Abul Fadl kunyahnya, fahiyya alayya wa mithluha, maka itu atasku dan juga yang sepertinya bersamanya. Kalau itu, kalau untuk Abbas, aku yang bayarnya dan aku bayar dua kali lipat. Thumma qala, Kemudian berkata, ya Umar, ama alimta anna Ammar rajul sinmu abih? Wahai Umar, tidakkah kau tahu bahwa paman seseorang itu seperti bapaknya, sama dengan bapaknya. Sinun artinya mislun. Tetapi kalau pakai sinun biasa bermakna sama, artinya satu sumber atau satu tingkat atau satu turunan. Sehingga biasanya buat buah-buahan atau pohon-pohonan yang satu pohon. Kalau satu pohon disebut sinun. Ini dan itu dikatakan sinwan. Dari sini bibitnya ditanam menjadi banyak. Makanya semua sinwan. Sama semua. Satu turunan dari sini. Apa bahasa petaninya? Satu rumpun. Kenapa bapak paman disebut sinbu abihi? Karena sama-sama dari kakek. Jadi memiliki anak laki-laki sekian. Ini memiliki anak bernama Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Siapa bapaknya? Abdullah. Kemudian dari Jad ada lagi Abbas. Ada lagi siapa lagi? Nah, ini dan ini sama dari satu Jad. Bapaknya dan amiknya sama-sama dari satu Jad. Seperti tadi dari satu pohon. Itu makna sinwun atau sinwan, sinwanun wa ghairu sinwan. Kama dzukira fil Quran. Baik, kita lihat makna-makna kalimatnya. Pertama kalimat ma yanqimu illa an kana faqiran. Tidaklah Ibnu Jamil yanqimu ay ankarahu, yani yunkir. Ma yanqim illa an kana faqiran fa aghnahu Allah. Yanqim bi kasr al-qaf ma'nahu ما ينكر وهذا السياق معناه عند البلاغين. Dan kata-kata seperti ini menurut ahli balaghah, ahli sastra, bahwa kata-kata seperti ini adalah ta'kidud dab, penegasan tentang jeleknya perbuatan itu. Oh, mentang-mentang sudah kaya kemudian enggak mau bayar zakat begitu. Kira-kira maknanya seperti itu. Jadi karena engkau dunia miskin sekarang jadi kaya raya, kemudian enggak mau bayar zakat. Sehingga ta'kid, penegasan kalau ini dam. Ibnu Jamil disebutkan asalnya memang munafik. Mengingkari zakat. Sampai kemudian turun ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 73. Wa manaqamu illa an aghnahumullahu wa rasuluhu min fadlih. Tidaklah mereka mengingkari kecuali karena tadinya miskin kemudian Allah berikan kecukupan dan juga rasulnya memberikan kecukupan. Min fadlihi, dari fadilahnya. Kemudian dia taubat dari kemunafikannya. Wa hasuna islamuhu radiyallahu ta'ala anhu. Maka ini awal pertama ketika Rasulullah SAW menyatakan bahwa Ibnu Jamil tidak mengingkari kecuali karena tadinya miskin kemudian sekarang kaya. Dan ini cercaan dan penegasan tentang jeleknya. Tadinya miskin dijadikan kaya, malah mengingkari zakat. Bahkan turun ayat dalam surat Taubah ayat 73. Wa manaqamu illa an aghnahumullahu wa rasuluhu min fadlih. Sampai kemudian dia merasa dalam hatinya keimanan bahwa ini hak, bahwa ini benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala, maka muncullah keimanannya dan taubat dari kemunafikannya, fahasuna islamuhu wallahu ta'ala a'lam, hakata qalahu ibnul mulaqqin. Qala selanjutnya dikatakan ma'nahu indal balaghiyin ta'kidud dam bima yushbihul madah, menunjukkan betapa jeleknya tapi bahasanya bahasa pujian. Bagus, bagus. Karena sudah pintar. Jadi enggak lagi menghafal. Masya Allah. Begitu. Apa itu? Pujian apa cercaan? Cercaan, tetapi fisiakil madah. Cercaan, tetapi dalam konteks memuji. Oh, kalau dia, karena dia sekarang sudah kaya. Jadi enggak merasa perlu bayar zakat. Ini kan cercaan. Barakallahu fikum. Wa hadhihi balaghah, ini naw'un minal balaghah, ini keindahan dalam berbahasa, atau diistilahkan dengan balaghah. Wa huwa min latifil kalam, dan ini termasuk ucapan yang indah, tidak terlihatan kasar tetapi nyelekit. Iya. Kalau kita mengatakan dasar kamu bajingan begini, itu kan jelek sekali, kasar. Tetapi kalau kata-kata, oh, jadi kamu sudah pintar, enggak perlu belajar lagi. Ini walaupun kita tidak mengucapkan kata kasar apapun, tapi menghunjam ke dalam hati yang paling dalam. Oh, kamu sudah kaya. Dulunya miskin, Allah kasih kaya, kemudian enggak perlu zakat sekarang. Ikhwan ibn a'azakumullah. Fahada barakallahu fikum min latifil kalam. Yang kedua, kalimat a'taduhu. Mufraduhu i'tad. Berarti a'tad adalah jamak. Mufradnya i'tad. Difathahkan atau atad. Difathahkan ainnya. Al-atad, jamaknya a'tad. Mahuwa, atau mahiya, hiya alatul harbi. Semua alat-alat perang. Alat-alat tempur, minas silahi wa ghairihi, dari senjatanya dan lain-lainnya. Beberapa alat-alat perang itu mahal. Dan beberapa tunggangan-tunggangan untuk perang juga mahal. Dan ketika itu, bahkan setelah itu juga sampai di zaman para tabi'in, para tabi'it tabi'in, kaum muslimin itu berjihad fi sabilillah dengan peralatan miliknya sendiri. Makanya ada orang-orang miskin yang ingin perang, enggak bisa. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku ingin berangkat. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ma ajidu ma ahmilukum alaihi. Aku tidak dapati kendaraan yang bisa membawa kamu. Bawa kalian. Walau wa'ainuhum tafidu minad dam'a. Mereka pulang dalam keadaan air mata mereka mengalir di pipinya. Sedih. Pengen berangkat gak punya. Berarti yang berangkat itu yang punya kuda sendiri, punya pedang sendiri, punya baju besi sendiri. Sehingga mereka ketika punya uang, karena mereka mukminun, orang-orang beriman, yang dipikirkan kalau ada jihad saya harus siap. Maka dia beli kuda yang gagah, kuda yang kuat, kuda yang hebat. Dia latih tiap hari. Bahkan kadang-kadang dia memiliki dua atau tiga kuda. Mengapa? Karena tidak selalu bisa dipakai, dipacu 24 jam. Sehingga dia pakai ini. Setelah jeda istirahat, dia ganti kuda yang kedua. Kuda tadi kan sudah lelah. Dia pakai kuda yang baru lagi, semangat lagi kuda itu, karena baru ditunggangi. Nanti ganti lagi dengan kuda yang ketiga. Ini barakallahu fikum, mereka ketika memberi makan kuda-kuda itu, ketika melatihnya, ketika dia berjalan bersama kudanya, ketika melatih, semuanya adalah pahala. Di sisi Allah SWT. Sehingga barakallahu fikum, olahraga berkuda ini seperti olahraga berenang. Itu kan dulu, atau sekarang mungkin olahraga memakai mobil atau memakai panser. Tidak. tetap kuda. Karena Nabi SAW menyatakan bahwa al-faras ja'alallahu fi nawasihal khair ila yaumil qiyamah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, ja'alallahu fi nawasiha al-khair. Kuda-kuda itu Allah sudah jadikan di ubun-ubun mereka kebaikan. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jadi jangan khawatir, hukumnya tidak berubah. Tetap sunnah berkuda, melatih dengan kuda, khususnya laki-laki. Khususnya laki-laki. Perempuan ada jihad tersendiri yang berbeda. Jihadnya para wanita adalah haji. Ikhwani bin a'azakumullah, dan termasuk saudaranya haji adalah umrah. Maka barakallahu fikum. Kita berbicara tentang kuda karena nanti berkait dengan zakat. Berapa anunya kuda, nisabnya? Apakah harus bayar zakat atau tidak ila akhir? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, amma Khalid fa antum tadlimuna Khalidan. Adapun Khalid, kalian mendolimi Khalid. Mengapa? Karena kuda-kudanya, harta yang dalam bentuk pakaian besinya, dan itu juga mahal memang. Senjata-senjatanya, tamengnya ila akhiri, semuanya dia persiapkan fizabilillah. Kenapa harus diambil zakatnya? Kenapa harus diambil zakatnya? Sudah dibahas kemarin dalam bab-bab yang lalu bahwa harta ada dua. Ada yang memiliki sifat nama, ada yang tidak memiliki sifat nama. Ada yang yanmu, ada yang lam yanmu. Ada yang berkembang, ada yang tidak berkembang. Ada yang dipakai sendiri. Apalagi dipakainya untuk jihad fisabilillah. Laisa kadzalik, maka kalian tadlimuna Khalidan. Berarti apa makna a'tad? Jam'u atad bi fathil 'ain. Wal 'atad ma'nahu alatul harb. Alat-alat perang. Adapun Abbad, maka aku yang akan menanggungnya. Karena wahai Umar, tidakkah kau tahu bahwa al-am sinu abi, amur rajul sinu abi, bahwa pamannya seseorang itu sama dengan bapaknya, sejajar. Ada tashbihun lil akhawaini. Ini menyerupakan antara dua orang fa'akthar. Dua orang atau lebih. Jadi jangan sinwan berarti dua begitu. Bukan. Maksudnya sama semuanya dari satu rumpun yang sama. Dari satu induk yang sama. Tidak mesti dua. Itsnaini fa akthar. Min abin wahid, yang semuanya dari satu bapak. Berarti siapa mereka? Furu'uhu wa hum furu'uhu. Mereka adalah cabang-cabangnya dalam artian anak-anaknya. Kan nakhlataini fa akthar, seperti dua pohon kurma atau lebih. Taftariqani min aslin wahid, yang ternyata semuanya dari induk yang sama. Pohon kurma, anggap saja pohon kurma. Gambarnya enggak bagus. Kemudian dari sini biji-bijinya atau tunas-tunasnya disebar lagi menjadi pohon kurma yang banyak. Enam. Kita katakan sinuan bahwa mereka ini adalah satu turunan. Satu turunan. Wasinwu, asal katanya adalah dengan dikasrahkan di sad, huwal mitl. Maknanya mitl. Maka maknanya, tidakkah kau tahu bahwa pamannya seseorang adalah seperti bapaknya? Artinya Abbas itu pamannya Nabi. Berarti seperti bapaknya. kenapa tidak minta ke aku? Aku ini ponakannya, sama seperti anaknya. Alayya wa mithluha, atasku dan aku kasih dua kali lipat, kata Rasulullah SAW. Wabnu jamil bil jim al maftuhah ba'daha mimun maksurah sammahu ba'duhum Husainan. Adapun Ibnu Jamil hanya disebutkan dengan kunyahnya, tidak disebutkan namanya. Sammahu ba'duhum, sebagian mereka para ulama menamakannya Husain, sebagian lagi menamakannya Abdullah. Wallahu ta'ala a'lam. Sebagian besar atau yang rata-rata menyatakan lam aqif, aku tidak bisa mendapatkan yang pasti siapa namanya. Al-muhim kunyahnya Ibnu Jamil. Al-makna al-ijmali, maknanya secara ringkas. Ba'atha an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu li jibayati zakah. Nabi menyuruh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu untuk mengambil harta zakat, ka'adatihi fi ba'ti su'ah, sebagaimana biasanya beliau mengutus utusan. Kali ini Umar yang disuruh. Fi ba'ti su'ah, su'ah bentuk jamak dari sa'i, yani yang bekerja atau yang disuruh. Faja'a Umar ila al-Abbas, Umar datang ke sekian orang termasuk ila al-Abbas ibn Abdul Muttalib radiyallahu ta'ala anhu wa Khalid ibn al-Walid radiyallahu ta'ala anhu wa ibn Jamil radiyallahu ta'ala anhu ala qawl yuridu minhum az-zakah. Ternyata tiga orang ini menolak, katanya, karena kita tidak tahu waktu itu mereka datang mengatakan mereka menolak zakat, tidak mau bayar zakat. Ternyata yang kesatu memang benar. Yang kedua salah. Yang ketiga salah. Famana'u ada'aha. Ini kita enggak terima. Iya kan? Terima enggak kalau mereka menolak zakat? Khalid menolak zakat? Tidak. Kalian tadlibuna Khalidan. Maka semestinya ada kalimat seperti dalam hadisnya. Qila, dikatakan, katanya, mana'u ada'aha, mereka menolak zakat. Faja'a Umar ila Nabi SAW yashtaki haula'i salasa. Maka datanglah Umar kepada Nabi SAW mengeluhkan tentang tiga orang ini. Ini pun adalah catatan kecil. Tetapi Syekh Abdullah Al-Basam sudah meralatnya dalam footnote tadi yang kita baca. Bahwasanya kita tidak bisa memastikan ucapan siapa itu. Karena dalam hadis yang disebutkan qila, dikatakan. Qila. Qauluman, bisa Umar, bisa yang lain, bisa beberapa orang. Karena Nabi menyatakan kalian. Dan itu alal jam'. Faqala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, maka Nabi pun menjawab, amma ibnu Jamil, adapun ibnu Jamil, falaysa lahu min al-udri fi man'iha illa annahu kana faqiran fa aghnahu Allah. Adapun ibnu Jamil, dia tidak punya udur apapun, tidak membayar zakat, illa annahu kana faqiran, kecuali karena dia fakir, fa aghnahu Allah, maka Allah jadikan dia kaya, karena itu dia enggak membayar zakat. Kamu akan berpikir, wah, keterlaluan sekali. Itu maksudnya. Yakni, tasdidud dam atau ta'kidud dam. Faqabala ni'matallahi kufra. Berarti membalas kenikmatan dari Allah dengan pengingkaran. Ay kufru ni'mat. Wa syukru nukran. Dan mengganti yang seharusnya syukur menjadi nukr. Wa amma Khalidun. Fainakum tadlimunahu. Adapun Khalid, kata Nabi, tidak mungkin dia menolak zakat. Fainakum tadlimuna Khalidan. Kalian mendolimi Khalid. Bimana? ma hiya madlamatuhum tadlimuna khalidan biqaulikum man izzaka. Kalian mendolimi beliau dengan ucapan kalian man izzaka, dia menolak zakat. Wa qad ihtabasa adra'ahu adra'uhu wa 'ataduhu fi sabilillah, padahal sudah tertahan hartanya, pakaian besinya, alat-alat perangnya, semuanya fisabilillah. Fa kaifa yaqa' man azzaka, maka bagaimana mungkin terjadi pada beliau penolakan zakat? Bagaimana mungkin yaqa' min rajulin taqarraba ila Allah taala bi infaqi ma la yajib? Bagaimana mungkin terjadi penolakan zakat bagi seseorang yang sudah mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala dengan menginfakkan sekian perkara yang tidak wajib? Suma huwa yamna ma aujabahu Allah, kemudian dia tidak mau melakukan apa yang wajib, padahal tidak wajib saja beliau kerjakan, yaitu memakai hartanya fi sabilillah, memakai barang-barangnya fi sabilillah, menggunakan kuda-kudanya fi sabilillah. Fa inna hadha ba'id, maka itu adalah perkara yang jauh, enggak mungkin. Wa amma wa imma li'annahu ja'alaha adawat qinyah yasta'miluha fil jihad, tidak mungkin menolak zakat. Kemungkinannya imma li'annahu ja'alaha adawat qinyah, bisa jadi beliau memakai atau menjadikan hartanya sebagai persiapan atau persiapan yang akan dipakai untuk jihad, maka enggak mau dikeluarkan untuk suatu saat jihad fisabilillah. Wal asya' allati lil qinyah, perkara-perkara yang dipakai untuk qinyah, laisa fiha zakah, tentunya tidak terkena zakat. Dengan bahasa bebasnya, harta yang untuk dipakai dan digunakan tidak terkena zakat, apalagi dipakai untuk jihad fi sabilillah. Tayib. Walaupun sebagian orang berpikir bukankah kuda itu mahal harganya, bisa lebih mahal daripada sekian banyak kambing yang harusnya dikeluarkan zakatnya. Dihitung nilainya kambing yang dikeluarkan zakatnya dan kuda yang memang gagah perkasa untuk perang, harganya jauh lebih tinggi kuda. Baik, tetapi kambing keluar zakat, kuda enggak. Mengapa? Karena kuda untuk ditunggangi, untuk dipakai, apalagi dalam perang. Sedangkan kambing untuk beranak pinak, ada sifat nama, yanmu, tumbuh berkembang, turun temurun, atau berkembang biak lebih tepatnya. Al-asya' allati lil qinyah laisa fiha zakah li'annaha laisat minal amwalin namiyah, karena harta yang seperti itu tidak termasuk harta yang namiyah. Apa namiyah? Dari kata numu, dari kata nama. Bukan yang berkembang bitijarah wa ghairiha. Ayib, kalau ada orang yang memiliki kuda, disilang dengan kuda yang itu, dikawinkan dengan kuda yang ini, kuda pacu yang dari sana dikawinkan dengan kuda pacu yang dari sini, menghasilkan turunan yang terbaik, kemudian dia jual dengan harga yang lebih mahal, itu baru kena zakat. Mengapa? Ikhwan ibn a'azakumullah, karena itu urudut tijarah, berarti itu adalah barang dagangan, memiliki sifat numu. Tetapi karena keumuman kuda tidak untuk itu, walaupun memang punya anak, tetapi bukan untuk dagang rata-rata, untuk dipakai sendiri, maka tidak pernah disebut atau jarang disebut berapa zakatnya kuda. Karena biasanya jarang yang dipakai untuk seperti itu. Tujuannya hanya untuk menjadi tunggangan. Kalau punya anak, anaknya jadi tunggangannya buat anaknya. Punya anak lagi, dipakai lagi untuk saudaranya. Ila akhirnya. Berarti mobil mereka bisa beranak pinak. mobil kita sekarang tidak bisa beranak pinak. Dipakai 5 tahun sudah mulai ganyang. Sudah mulai goda. Bukannya memberikan hasil, tapi selalu keluar uang. Keluar uang lagi. Rusak ininya, rusak itunya, rusak ininya. Sampai kemudian tidak bisa dipakai lagi. Maka bagaimana kena zakat? Tapi ini mobilnya mewah. Walaupun mobil mewah, tidak terkena zakat. Nilainya di atas nisab. Walaupun di atas nisab. Mengapa? Karena itu lilkinnya. Lilsi'mal. Perabotan istilahnya. Maka perabotan yang ada di rumah, alat-alat dapur sekarang mahal-mahal. Kulkas ada yang sekian harganya. Demikian pula oven ada yang sekian harganya. Yang kalau dikumpulkan mahal sekali tuh. Dapurnya bisa sekian harganya. Apakah terkena zakat? Tidak. Karena itu semuanya bukan untuk dihasilkan, bukan untuk menghasilkan, untuk dipakai. Barakallahu fikum. Kembali kepada kita. Bagaimana kalau kulkasnya ada 10, ovennya ada 20? Kena zakat enggak? Ada pertanyaan. Kamu dagang oven? Oh iya dagang oven. Kena zakat. Karena itu urut tijarah. Jarang, paling banyak dua, satu di depan untuk yang bersih-bersih, satu di belakang untuk sayur mayur. Paling banyak, jarang-jarang ada yang lebih dari itu. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Qala wa ammal Abbasu faqad tahammalaha sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam anhu. Adapun Al-Abbas Abul Fadl, maka dipikul bebannya, zakatnya oleh Rasulullah sendiri sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa yahtamil anna dhalika li maqamihi wa manzilatihi. Ada kemungkinan, yahtamil, ada kemungkinan bahwa itu karena kedudukan Al-Abbas yang tinggi. Maqamuhu wa manzilatuhu rafi'ah. Di sisi Nabi SAW. Mengapa? Karena itu pamannya. Wa yadullu alaihi qawluhu. Dan yang menunjukkan hal itu adalah qawluhu. Sepertinya yang qawluka salah. Wallahu a'lam. Yadullu alaihi qawluhu. Ama alimta. Tanpa tasdid. Kedudukannya seperti ala, bukan amma. Kalau yang tadi, amma Khalidun, amma Ibnu Jamil, amma Al-Abbas. Tetapi kalimat ini bukan amma. Ama alimta anna ammar rajul sinu abi. Tidakkah kau tahu bahwa paman seseorang itu sekedudukan dengan bapaknya? Maka kalau urusan Abbas, tanyakan padaku. Aku anaknya. Karena kedudukan paman itu seperti bapak. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Alhamdulillah. Para sahabat meriwayatkannya dengan kalimat qila. Demikian pula para rawi setelahnya menyatakan qila. Dan itu adab mereka. Adab para sahabat, para tabi'in, para rawi, ahli hadis. Kalau dikhawatirkan akan terjadi kesalahpahaman atau menjelekkan yang berbicara tersebut, dibikin samar. Ada yang bilang. Qila, ini ada yang ngomong kalau mereka tidak mau bayar zakat. Kalau saja langsung dikatakan Umar berkata, mungkin akan marah sebagian orang. Khusus yang merasa bahwa saya turunan Ahlul Bait. Memang enggak senang dengan keluarga Nabi. Abbas dibilang enggak bayar zakat. Wow. Habis Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Kita katakan sebentar, riwayatnya dari mana? Apa lafadznya? Qila. Qila. Berarti belum tentu Umar. Qila dikatakan. Bisa fulan, bisa alan, bisa beberapa orang. Katanya dengar-dengar mereka bertiga tidak mau bayar zakat. Kata Nabi tidak. kalian mendzalimi Khalid. Khalid tidak mungkin enggak bayar zakat. Adapun Abbas, aku yang menanggungnya. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Yadullu alaihi qawluhu ama alimta anna amr rajul sinu abihi, berarti Rasulullah SAW menanggungnya karena itu sekedudukan dengan bapaknya. Wa imma, ada kemungkinan kedua, li'annahu qaddama zakatahu li'amaini faqad taslamaha an-nabi SAW. Ada kemungkinan kedua. Apa itu? Di dalam riwayat disebutkan bahwa Abbas sudah membayar dua kali lipat pada tahun sebelumnya untuk tahun berikutnya. Imma li'annahu qaddama zakatahu li'amaini, atau bisa jadi karena Abbas sudah membayarkan zakatnya dua kali lipat pada tahun yang lalu. Faqad tasallamahan nabi, dan nabi sudah menerimanya dari Abbas. ويدل عليه ما ورد بسند الضعيف, yang menunjukkan kemungkinan kedua ini adalah salah satu riwayat dengan sanad yang lemah dari Ibnu Mas'ud. Sanad yang lemah tidak bisa jadi hujjah. Tetapi kalau tidak sampai maudhu', tidak sampai palsu atau kadzdzab bila akhirih, hanya karena kelemahan hafalan, apakah orang yang lemah hafalannya enggak pernah benar? Pernah apa enggak? Pernah, berarti mungkin ada wajhun sahih bahwa beliau sudah bayar dua kali lipat sebelumnya. Anna Nabi SAW ta'ajjala minal Abbasi sadaqatahu sanatain, bahwa Nabi menyegerakan dari Abbas zakatnya untuk dua tahun. Berarti ada dua kemungkinan. Kalau hadis ini ternyata memang ada aslun sahih, yang tadi hafalannya tidak kuat, ternyata kali ini lagi benar. Ya berarti, karena itu Nabi menyatakan, aku yang menanggungnya. Dua kali lipat. Ini seperti tahun yang sudah lewat. Tahun ini sudah dibayar. Atau, kemungkinan pertama, bahwasanya Rasulullah SAW melihat kedudukan Abbas seperti bapaknya, maka aku yang menanggungnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Nakhtafi fi hadzal qadr. Barakallahu fikum. Wa nwasil insyaAllah fi darsil ati bi'idnillah ta'ala. ننتقل إلى درس التوحيد بشرح فتح المجيد.